الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمتابعة لما كنا قد شرعنا فيه من الكلام عن أهمية المحافظة على أخوة الإسلام، نعم إخواني في الله، الأخوة الإسلامية لها ضوابط ينبغي على المسلم أن يهتم بمعرفتها، وينبغي عليه كذلك أن يهتم بالأسباب المعينة على توفيقها وعلى تقويتها. ونذكر في هذا المقام أن الخلافات التي قد تحصل بين المسلمين لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى ما كانت من الخلافات على أمر من أمور الدنيا، كالخلاف على المال وما شابه ذلك، فقد يؤول هذا الاختلاف إلى الاقتتال، ويؤول هذا الاختلاف إلى التهاجر والتقاطع والتدابر، وكل ذلك مما لا يقره الشرع، بل إن الله سبحانه وتعالى يخبر أن المؤمنين إذا حصل بينهم شيء من الخلاف فينبغي على الآخرين أن يسعوا جاهدين في ربع الصدع وفي التأليف بينهم والإصلاح بينهم، ولأن لا يتركون على جهة الاختلاف. ومن أعظم الخلاف الذي قد يحصل بين المسلمين القتال. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم، إن هذه الآيات العظيمات الكريمات تخبر عن الحلول التي ينبغي على المسلمين أن يسلكوها في حال وجود الخصومات، وإن أمر الإصلاح بين المسلمين من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظروا وتأملوا عباد الله، إن من المؤلم والمؤسف أن تجد الخصومة تحصل بين اثنين من المسلمين ثم لا يلتفت إلى هذا الإصلاح أحد من المسلمين، وينظرون إليهما يختلفان ويفترقان ويتقاطعان، ثم إذا بهم يقول أحدهم: أنا لا يهمني ولا يخصني، وما لي أي تدخل بين فلان وفلان. وهذا من الغلط ومن أعظم أسباب الفرقة بين المسلمين. نعم، الحمد لله وصلى الله وبارك على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan apa yang tadi telah kita mulai pada pembahasan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah memiliki patokan-patokan dan kaidah-kaidah yang semestinya seorang muslim mengetahui hal tersebut. Semestinya seorang muslim juga memperhatikan sebab-sebab yang akan membantu menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kami akan menyebutkan di sini beberapa khilaf, perselisihan yang terjadi di antara muslimin, dan sesungguhnya perbedaan-perbedaan dan perselisihan di antara mereka tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama adalah perselisihan yang terjadi pada urusan-urusan duniawi. Semisal perselisihan dalam urusan harta benda dan yang sejenisnya. Perselisihan yang disebabkan karena itu terkadang menjadikan di antara kaum muslimin al-iqtital, sampai pada tingkatan saling membunuh atau saling menjauhi, begitu pula memutuskan hubungan silaturahmi dan saling tadabur, yakni membelakangi dan tidak mau bertemu. Semua itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan Allah Azza wa Jal telah menyebutkan apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, maka semestinya pihak yang lain berusaha untuk mendamaikan di antara mereka, mendamaikan di antara kaum muslimin yang berselisih, tidak membiarkan mereka dalam perselisihan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayatnya, yaitu pada surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, apabila terjadi dari dua kelompok kaum mukminin saling membunuh, iqtital, dan ini termasuk perselisihan yang terbesar di antara kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan di antara kedua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, kalau salah satu dari keduanya berbuat melampaui batas terhadap yang lain, maka perangilah yang melakukan perbuatan melampaui batas tersebut sampai dia mau kembali kepada urusan Allah Azza wa Jal, hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, kalau mereka mau kembali maka perbaikilah hubungan antara keduanya dengan keadilan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka itu orang-orang yang saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan kedua orang saudara di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sukhriyah, yakni mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, sejadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun, jangan pula di antara kaum wanita melakukan yang demikian terhadap yang lain, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah di antara kalian melakukan lamz, yakni mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian melakukan tanabuz bil alqab, yakni memberikan gelar-gelar, julukan-julukan, yakni yang tidak baik terhadap yang lain. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, sungguh jelek nama sebutan atau perbuatan kefasikan itu setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa yang tidak bertaubat sesungguhnya merekalah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak-banyak melakukan sangkaan-sangkaan, yakni su'udzan terhadap yang lain. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sesungguhnya sebagian sangkaan-sangkaan dan dugaan-dugaan itu merupakan perbuatan yang dosa. Jangan pula di antara kalian melakukan tajassus, memata-matai terhadap yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula melakukan ghibah, mengumpat yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah seseorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah menjadi bangkai atau dalam keadaan sudah mati? Fakarihtumuh, tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha penerima taubat dan maha memberikan kasih sayang. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut mengabarkan kepada kita tentang jalan keluar atau cara yang dengannya seorang muslim mesti memperhatikan hal tersebut untuk kemudian ditempuh sebagai solusi di antara kaum muslimin ketika terjadi pertikaian-pertikaian. Sesungguhnya urusan memperbaiki hubungan di antara muslimin ini merupakan suatu amal besar untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan obrolan-obrolan di antara mereka, kumpulnya mereka dalam perbincangan-perbincangan, illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, aw ma'rufin, atau memerintahkan kepada perbuatan yang baik, aw islahin bainan nas, atau memerintahkan untuk memperbaiki di antara hubungan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan siapa yang melakukan hal itu karena mencari ridha Allah Azza wa Jal, maka tentunya kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Lihatlah apa yang tertera di dalam ayat tersebut. Dan sungguh di antara sesuatu yang sangat menyakitkan kita semua ketika engkau dapati adanya pertikaian di antara muslimin, tapi tidak seorang pun berusaha untuk mendamaikan di antara mereka. Dibiarkan saja keduanya saling berselisih, saling memutuskan hubungan. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan, saya tidak berkepentingan untuk mendamaikan mereka, saya tidak mau ikut campur urusan mereka. Ini adalah suatu kekeliruan, dan ini merupakan salah satu sebab dari tetapnya perpecahan di antara muslimin. Naam ikhwani fillah, inna الخلاف الذي قد يحصل بين الأخ وأخيه ينبغي على المسلم أن يحاول جاهدا أن يتخلى عن الأسباب التي تسبب ذلك الخلاف. وأول خلاف حصل بين الإخوان هو ما حصل بين ابن آدم المتقدمين. أول خلاف حصل بين ابني آدم، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه الحادثة التي حصلت بين أخوين من النسب وأخوين في الإسلام اختلفا وكان أحدهما أظلم من الآخر، لكن الأخ الطيب الذي لم يقابل أخاه بالسوء ولم يقابل أخاه بالظلم، وإنما أخبره بأنه لن يكون مساويا له في أفعاله، فوقع هذا الأخ في حسد أخيه وتوعده بالقتل وتوعده بهذه الجريمة العظيمة التي صار بعد ذلك لا يقع القتل في هذه الدنيا إلا وعلى ابن آدم الأول منها وزر، لأنه أول من سن القتل. ولهذا إخواني في الله، إن أسباب الاختلاف بين المسلمين كما ذكرنا منها ما يكون بسبب الدنيا، ومنها ما يكون بسبب أمور تتعلق بالآخرة، ولكن غالب الخلاف الذي يذم ويؤمر المسلم بإلغائه هو ما كان من أمر الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لماذا؟ لما في ذلك من هدم الأخوة الإسلامية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول خصلة فعلها لما قدم إلى المدينة أن بنى المسجد النبوي وسعى في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد أن كانوا أهل اقتتال. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار الخزرج والأوس بينهم الحروب وبينهم القتال، فجمع الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء بدعوة الإسلام والدعوة إلى الأخوة الإسلامية. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فتأليف القلوب والمؤاخاة لا تحصل بالمال ولا يحصل بالجاه، وإنما يحصل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يكون له إخوة في الله في الإسلام فليسعى أن تكون هذه الأخوة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sesungguhnya perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, semestinya seorang muslim berusaha untuk menjauhi berbagai sebab yang menjadikannya masuk dalam perselisihan-perselisihan tersebut. Sesungguhnya awal terjadinya perselisihan di antara anak manusia adalah apa yang terjadi di antara kedua putra Nabi Adam alaihi salam. Allah Azza wa Jal telah menceritakan kejadian tersebut dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqq." Bacalah kepada mereka berita kedua anak Adam dengan kebenaran. "Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Di mana ketika keduanya memberikan kurban, ternyata kurban itu diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulannak, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dari yang tidak diterima mengatakan, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Ia pun menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah Azza wa Jal akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Bila engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku, tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jal, Rabb sekalian alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosaku, yakni karena membunuhku, dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar, sehingga engkau menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi faqatalah, maka hawa nafsu salah satu anak Adam tersebut menjadikannya menganggap mudah perkara membunuh. Faqatala akhihi, maka dia pun akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Fa asbaha minal khasirin, sehingga jadilah dia orang yang merugi. Fa ba'athallahu ghoraban fil ard, yabhathu fil ard, maka Allah Azza wa Jalla kemudian menyuruh seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi. Liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi, untuk memperlihatkan dan mengajari kepada si pembunuh itu bagaimana menguburkan, menutupi mayat saudaranya. Qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab, dia pun mengatakan, duhai celakanya aku, apakah aku tidak mampu untuk menjadi seperti seekor burung ini sehingga aku menguburkan mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia seorang yang menyesal. Pada kejadian ini terjadi antara kedua orang yang bersaudara, bersaudara karena nasab dan bersaudara karena Islam, tapi karena suatu perselisihan dan pertikaian, dan salah satunya berbuat zalim kepada yang lain, maka pihak yang lain ternyata dia seorang yang sangat baik dan dia tidak menghadapi kezaliman saudaranya dengan perbuatan yang buruk. Allah Azza wa Jal mengabarkan tentang keduanya bahwa pada akhirnya salah satu dari keduanya mengancam saudaranya untuk membunuh, suatu kejahatan yang sangat besar yang akhirnya segala kejadian pembunuhan di muka bumi ini, maka anak Adam tersebut juga akan memperoleh dosanya. Karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ikhwan fillah na'azzakumullah, atas dasar apa yang disebutkan tadi, maka kami tegaskan lagi bahwa di antara sebab-sebab perselisihan di antara muslimin adalah urusan-urusan duniawi. Kemudian yang kedua adalah perselisihan yang terkait dengan urusan-urusan ukhrawi. Akan tetapi ternyata kenyataan yang ada, kebanyakan perselisihan terjadi karena urusan-urusan duniawi. Suatu perselisihan yang dicela, dan seorang muslim diperintahkan untuk mengesampingkan khilaf dan perselisihan tersebut, yaitu khilaf dan perselisihan atau pertikaian yang disebabkan karena urusan-urusan duniawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan hajr, yakni mendiamkan, tidak mau berbicara, tidak mau berhubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 hari. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan hal itu? Karena perbuatan tersebut menghancurkan ukhuwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang beliau lakukan ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau membangun masjid dan melakukan persaudaraan atau menjalin hubungan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, mempersaudarakan di antara mereka. Ini awal-awal yang dilakukan Rasulullah saat datang di kota Madinah. Yang sebelumnya antara Aus dan Khazraj, kabilah di Madinah tersebut, mereka saling membunuh di antara mereka, saling berperang di antara mereka. Namun Allah Azza wa Jal merekatkan hubungan mereka dan mempersaudarakan di antara mereka dengan Islam. Dalam ayat Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Apabila mereka ingin melakukan tipu daya terhadapmu, cukup bagimu Allah Azza wa Jal sebagai penolongmu. "Walladhi ayyadaka binasrihi." Dialah Allah Azza wa Jal yang mendukungmu dengan pertolongannya dan juga dengan kaum mukminin. "Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Dan Allah Azza wa Jal melunakkan di antara kalbu-kalbu mereka sehingga saling bersaudara. "Lau allafta baina lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Apabila engkau memberikan harta benda yang di muka bumi ini seluruhnya demi mempersatukan, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan dapat mempersatukan antara kalbu-kalbu mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang merekatkan hubungan dan Allah lah yang mempersaudarakan di antara mereka. Dengan ayat ini disimpulkan bahwa ukhuwah tidak bisa terjalin disebabkan karena harta benda dan kedudukan. Ukhuwah yang hakiki, ukhuwah Islamiyah, tidak bisa diadakan dengan semata-mata uang, harta benda dan kedudukan. Bahkan persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan yang dihubungkan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin memiliki para ikhwah, saudara-saudara seiman yang persaudaraannya benar-benar, hendaknya dia berusaha untuk menjadikan hubungannya dengan yang lain di atas Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ولو تأملنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى المسجد النبوي وجاءت الشريعة بإيجاب الصلاة، فانظروا وتأملوا إلى المسلمين جميعا يصلون إلى قبلة واحدة ويصلون في الجماعة خلف إمام واحد، لا يركعون إلا سوية ولا يسجدون إلا سوية، وهذا يدلك على أن الشريعة حثت على الائتلاف وعلى التوحد وتقارب القلوب، وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاختلاف على الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهكذا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وقال: لا تختلفوا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وهذه الأدلة كلها تفيد أن المسلم ينبغي أن يهتم بالأسباب المعينة على أخوته مع إخوانه. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاختلاف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف وجوهكم. وهذا كله يدل على أن الشريعة جاءت لحفظ الأخوة، بل إن هذا لا يختص بالعبادات فقط، بل إن هذا يدخل في المعاملات كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. والمراد أن أخاك لو جاء يريد أن يشتري شيئا ما، واتفق مع البائع على شيء من المال، فلا يحل لك أن تدخل في هذه البيعة فتخرب البيعة بين هذا وهذا، لما يفضي إلى التباغض ويفضي إلى التقاطع والتدابر بين المسلمين. وهكذا إذا خطب الرجل امرأة فإنه لا يحل للرجل الآخر أن يأتي فيخطبها، لما في ذلك أيضا من الجرح والخدش للأخوة الإسلامية. وحاصل هذا الكلام إخواني في الله أن العبد يجتنب كل ما يمس جناب الأخوة ويهتم بذلك شديد الاهتمام. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله. Apabila kita perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Masjid Nabawi dan kemudian datanglah syariat-syariat, di antara syariat itu adalah kewajiban menunaikan salat berjamaah di masjid, maka coba kita perhatikan bahwa dengan syariat salat ini kaum muslimin melakukan salat menuju kiblat yang satu. Mereka berjamaah dengan satu imam. Mereka tidak rukuk kecuali bersama-sama setelah rukuknya imam. Dan mereka tidak sujud kecuali bersama-sama setelah sujudnya imam. Ini semua menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menganjurkan kebersamaan, persatuan, dan kedekatan kalbu. Di sisi yang lain, Nabi SAW memperingatkan dari adanya ikhtilaf atau menyelisihi dan tidak mengikuti imam. Dalam hadis beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diadakan agar diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila imam ruku', ruku'lah kalian. Apabila imam sujud, sujudlah kalian. Beliau katakan la takhtalifu 'alaih, jangan menyelisihi imam. Dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan ama yakhshalladhi yusabiqul imam. Tidakkah takut orang yang mendahului imamnya? An yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, untuk dijadikan oleh Allah kepalanya dengan kepala himar, keledai. Semua ini dari dalil-dalil yang disebutkan memberikan faedah bahwa seorang muslim sudah semestinya dia memperhatikan sebab-sebab yang akan merekatkan hubungan ukhuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dalam urusan menata saf, beliau katakan berbarislah kalian dengan lurus, tidak berselisih, sehingga kalbu kalian menjadi berselisih karenanya. Fatakhtalifa wujuhukum, dan juga wajah kalian saling berselisih dengan yang lain. Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam datang untuk menjaga ukhuwah, dan bahkan perkara ini bukan hanya terbatas pada perkara-perkara ibadah, bahkan dalam muamalah, dalam hubungan muamalat antara seorang muslim dengan yang lain. Nabi juga pernah bersabda, la yabi ahadukum ala bayi akhih wa la yakhthub ala khitbati akhih. Jangan seseorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan pula seseorang di antara kalian melamar seorang wanita di atas lamaran saudaranya. Yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa beliau melarang seseorang dia masuk pada transaksi yang sedang diadakan oleh seorang muslim dengan yang lain. Ketika dia membeli misalnya dan bersepakat dengan seorang penjual atas suatu harga misalnya atau suatu barang, jangan sesekali dia masuk dalam urusan keduanya sehingga dia juga menawarkan, akhirnya merusak transaksi di antara keduanya, yang ini menyebabkan adanya permusuhan di antara mereka, saling membenci dan saling memutuskan hubungan, dan juga saling membelakangi di antara mereka. Demikian pula dalam urusan melamar seorang wanita. Ketika ada saudara kita yang melamar seorang wanita dan kita mengetahuinya, jangan sekali-kali kita masuk dalam lamaran tersebut, kita juga melamarnya, karena dengan itu akan merusak hubungan ikhuwah. Sehingga kesimpulannya bahwa seorang hamba hendaknya dia menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak hubungan ukhuwah Islamiyah, dan hendaknya dia sangat perhatian dengan perkara ini, yakni jangan sampai dia berbuat sesuatu yang menjadikan sebabnya hilang ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Naam. Wa qad yaqulu qa'ilun idza hasalat الخلافات بينه وبين أخيه فإذا عوتب وذكر بالله وقيل له لا يحل لك أن تقاطع أخاك ولا أن تهجره ربما يقول لست أنا المخطئ إنما المخطئ هو فنقول لمثل هذا الصنف من المسلمين اعلم أيها المسلم أن دأب بني آدم الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون دأب الإنسان أن يكون صاحب أخطاء وصاحب مخالفات ومن رام وطلب أخا لا يخطئ في حقه فلن يجد إلا بين الملائكة من أراد إخوة لا يقع منهم الغلط ولا يقع منهم الخطأ فلا يلتمس ذلك إلا بين الملائكة فإنهم هم الذين لا يخطئون وإذا كان كذلك فلن يبقى لهذا الإنسان أخ على وجه الأرض وقد كانت تحصل الخصومات بين خير الناس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم حصل بينهم الخصومات وحصلت بينهم المنازعات لكن ذلك لم يكن مؤثرا على أخوتهم الإسلامية فأخوتهم يحفظونها أو أخوتهم محفوظة لم تمس جنابها المشاكل والخلافات أبو بكر رضي الله عنه يختلف مع عمر رضي الله عنه وهما خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتي عمر إلى بيت أبي بكر يطرق الباب فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يفتح الباب ثم يغلقه في وجه عمر تصور هذا المنظر وتأمل كيف لو كنت في مقام عمر ورجل يغلق الباب بقوة في وجهك الأمر ليس بالسهل وليس بالهين. وفوق ذلك لما أحس أبو بكر رضي الله عنه بخطأه لم يكابر ولم يتكبر، وإنما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بينه وبين عمر رضي الله عنهم جميعا، لكنه لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يمشي الهوينة ويمشي ببطء، لا، وإنما جرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جريا وبسرعة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه وقد حسر عن ركبتيه من شدة الجري قال عليه الصلاة والسلام: وأما صاحبكم فقد غامر، يعني أنه حصل بينه وبين رجل ما خصومة. فلما كانا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي عنده عمر، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله يا رسول الله إني كنت الأظلم. وكان عمر يقول: والله يا رسول الله إني كنت الأظلم. لم ينتصر أبو بكر لنفسه ولم ينتصر عمر لنفسه، لأن القاسم المشترك هو الأخوة الإسلامية. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله. Bisa jadi seseorang mengatakan ketika terjadi perselisihan-perselisihan dan dia diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan diingatkan bahwa perkara ini tidak halal dalam syariat, tidak dibenarkan dalam Islam, bisa jadi dia menjawab, bukan saya yang salah, justru dialah yang salah kepada saya. Maka kami katakan kepada orang yang semacam ini, ketahuilah wahai saudaraku seorang muslim, sesungguhnya suatu kebiasaan Bani Adam, ia terjatuh dalam suatu kesalahan. Itulah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kullu Bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua Bani Adam dia melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Itulah kebiasaan manusia, ia menjadi orang yang senantiasa keliru dan salah. Maka apabila ada seseorang yang mencari saudara se-Islam yang tidak pernah salah kepada dia, dia tidak akan bisa mendapatkan itu kecuali di antara para malaikat, karena merekalah yang tidak berbuat salah. Dan bila dia tetap seperti itu, tidak mau memaklumi kesalahan saudaranya, maka pada akhirnya nanti dia tidak akan punya teman, tidak akan punya saudara se-Islam sama sekali. Padahal dulu telah terjadi perselisihan di antara sebaik-baik manusia, yaitu sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh, atau sebelum itu, perselisihan di antara mereka yang terjadi tidak membuat rusaknya hubungan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Hubungan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, sehingga berbagai perselisihan yang pernah terjadi tidak membuat pudarnya hubungan-hubungan baik mereka. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berselisih dengan Umar radhiyallahu anhu. Keduanya adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Umar radhiyallahu anhu akhirnya datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar mengetuk pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Saat Abu Bakar membuka dan ternyata Umar, Abu Bakar langsung menutup pintu tersebut di hadapan Umar. Coba bayangkan, bila Anda berposisi sebagai Umar radhiyallahu anhu, bagaimana rasanya? Kejadian tersebut bukan sesuatu yang remeh, namun ternyata kejadian tersebut disadari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau keliru. Dengan demikian beliau radhiyallahu anhu tidak kemudian sombong dan tidak kemudian membela diri, bahkan beliau segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada beliau agar mendamaikan antara beliau dengan Umar radhiyallahu anhu. Segeralah datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi, tidak menunda-nunda, tidak bersikap lamban, bahkan beliau dengan segera bahkan lari dengan cepat menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi melihat sikap Abu Bakar yang seperti itu, sampai terlihat kedua lututnya karena cepatnya lari beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma sahibukum faqad ghamar." Sungguh teman kalian ini sekarang sedang mengalami problem dengan yang lain. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi dan berjumpa dengan Umar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh aku yang telah berbuat zalim." Apa jawab Umar? Ternyata Umar radhiyallahu anhu justru mengatakan yang sama, "Ya Rasulullah, justru aku sesungguhnya yang berbuat zalim." Lihatlah masing-masing dari keduanya, tidak ada seorang pun dari keduanya yang membela dirinya. Tidak ada di antara keduanya yang bersikap sombong. Nah, ini semua karena ada di antara keduanya prinsip yang sangat kuat, yaitu kesamaan membela atau menjaga ukhuwah Islamiyah di antara mereka. نعم إخواني في الله، إن المحافظة على هذه الأخوة أمر مطلوب في الشريعة، وينبغي على العبد أن يسلك بذلك الطرق التي تؤدي إلى ذلك. ومن أعظم الأشياء التي ينبغي أن يعملها المسلم لتوثيق عرى الأخوة الإسلامية دعاء الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينه وبين إخوانه وأن يؤلف بين قلوبهم، يؤلف بين قلوبهم ويذهب الشحناء والبغضاء، لأن الشيطان لا يهدأ ولا تقر له عين إلا وهو يؤجج الخلاف بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش يحرش بين الإخوة فيقلب القلوب ويقلب الوجوه. فعلى المسلم أن يهتم بالابتعاد عن ذلك. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العقوبة في القبر لمن يكون ساعيا في هدم الأخوة الإسلامية، كما جاء ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال مر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر منهما واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. شاهدنا من هذا الحديث أن هذا الرجل يعذب في قبره بسبب النميمة، والنميمة هي أن ينقل الرجل كلام غيره إلى الغير بنية الإفساد، بنية الإفساد، فيفسد الرجل بين إخوانه وبين جيرانه وبين أهله وذويه، ويعمل بذلك عمل الشيطان. فجزاء لهذا الفعل السيء أنه يعذب في قبره. فليحذر المسلم من أن يشابه الشيطان في هذا الفعل، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص في شيء من الكذب إذا كان سببا في الإصلاح بين المتخاصمين، كما جاء ذلك في حديث أم كلثوم في حديث أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، قالت ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. فذكرت الإصلاح بين الناس. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل الكذب من أعظم الكبائر ومن أكثر الجرائم، لكنه إذا ترتب على الكذب الإصلاح بين المسلمين ونبذ الخلافات، فإن الشرع قد رخص فيه بهذا المقصد النبيل. وهذا يدلك على عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يتقي الله في إخوانه أن يتقي الله في المسلمين وألا يخترع ويبتكر الأمور والمشاكل التي تفرق بينه وبين إخوانه. وقد جاء في الحديث أن الشيطان ينصب عرشا له على الماء، أن الشيطان ينصب عرشا له على الماء ثم يبعث سراياه، فيأتي الأول ويقول ما زلت به حتى زنى، فيقول لم تأتي بشيء، فلا يلبث إلا أن يتوب. ويقول الآخر ما زلت به حتى سرق، فيقول ما جئت بشيء، لا يلبث إلا أن يتوب. ثم يأتي الثالث فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت أنت، ويدنيه منه ويلبسه التاج. وهذا يدلك على أن الشيطان يفرح بالفرقة ويفرح بالاختلاف ويؤجج نارها ويصلي لظاها، وهذا من أعظم الجرم أن يكون الإنسان عاملا عمل الشيطان. وإنني في هذا المقام ألفت النظر إلى الاختلاف في العقائد والاختلاف في المناهج، فإن الأمة تئن من هذا المرض الخبيث الذي يجب على المسلمين أن يطلبوا العلاج منه. هذا المرض الذي صار مستشريا بين المسلمين، فليهتم المسلم بالعودة الصحيحة إلى المنبع الصافي الذي لا اختلاف فيه ولا افتراق. يقول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نعم. Ikhwan fi din rahimakumullah. Sesungguhnya mempersaudarakan di antara kaum muslimin adalah perkara yang dituntut oleh syariat. Seorang muslim sudah semestinya mencari sebab-sebab yang akan menyampaikan dirinya kepada ukhuwah Islamiyah. Dan sungguh di antara sebab terbesar untuk mengeratkan hubungan ukhuwah, tali ukhuwah, adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengeratkan hubungan antara dia dan saudara-saudaranya seiman. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar melunakkan kalbu-kalbu dan mempersatukan, sehingga dengannya hilanglah rasa permusuhan di antara dia dan saudara-saudaranya. Sungguh sesungguhnya syaitan tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam untuk senantiasa menyulut api perselisihan di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak putus asa untuk membuat pertikaian, perselisihan di antara mereka. Sehingga perbuatan syaitan, dia akan membolak-balikkan kalbu dan membuat wajah-wajah kaum muslimin saling membelakangi, yakni saling bermusuhan. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia berusaha menjauhi hal itu semua. Allah Azza wa Jal telah menjadikan suatu hukuman, yaitu hukuman di alam kubur, siksa di alam kubur bagi seseorang yang melakukan pengrusakan pada hubungan ukhuwah di antara muslimin. Terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sungguh keduanya yang dikubur sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar. Salah satu dari keduanya, mereka atau salah satu dari keduanya tidak menutup dirinya dari kencingnya, yakni najis-najis yang mengenai dirinya. Dan yang lain disiksa disebabkan karena melakukan namimah, mengadu domba. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelah pelepah tersebut dan meletakkannya, menancapkannya di kuburan itu. Beliau kemudian mengatakan, mudah-mudahan keduanya diringankan siksanya selama belum keringnya kedua pelepah kurma tersebut, pohon kurma tersebut. Yang kita maukan dari hadis tersebut bahwa orang ini disiksa disebabkan karena namimah, merusak hubungan di antara muslimin. Namimah yang berarti seseorang membawa suatu ucapan dari suatu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka, sehingga terjadilah kerusakan hubungan antara seseorang dengan yang lain, antara seseorang dengan tetangganya, antara seseorang dengan keluarganya, antara seseorang dengan kerabat-kerabatnya. Dan dengan itu dia telah melakukan suatu perbuatan yang itu perbuatan syaitan. Maka balasan bagi orang yang semacam ini, dia akan diazab di kuburnya. Maka hati-hatilah seorang muslim dari perbuatan ini, yang ini merupakan perbuatan yang menyerupai perbuatan syaitan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam demi terjalinnya ukhuwah, demi diperbaikinya hubungan, beliau pernah memberikan keringanan untuk berdusta bila dengan sebab dusta tersebut akan terjalin hubungan yang baik di antara dua orang yang bertikai. Dalam hadis Ummu Kulthum, beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan suatu keringanan pada ucapan dusta kecuali pada tiga perkara. Di antaranya adalah al-islah bainan nas, demi memperbaiki hubungan di antara manusia. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, bila mana Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan dusta itu sebagai salah satu dosa-dosa yang terbesar, kejahatan yang terbesar, tapi apabila itu menyebabkan suatu hubungan baik, menghilangkan permusuhan, perselisihan, maka syariat memberikan keringanan untuk itu. Ini memberikan kepadamu suatu kesimpulan tentang besarnya hikmah Allah Azza wa Jal dalam syariatnya tersebut. Sehingga wajib atas seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hubungannya bersama saudara-saudaranya, bersama muslimin. Janganlah dia membuat suatu sebab, membuat suatu perkara yang menjadi sebab terpecahnya hubungan di antaranya dan di antara muslimin. Disebutkan dalam hadis bahwa syaitan, iblis, telah meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan. Kemudian dia mengutus pasukannya. Maka kembalilah salah satu dari pasukan tersebut, dia pun memberikan laporan, aku tetap menggodanya sampai dia berbuat zina. Iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa, sebentar lagi dia akan bertaubat. Datang yang kedua dan memberikan laporannya, aku tetap menggodanya sampai dia berbuat pencurian. Kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa, sebentar lagi dia juga akan bertaubat. Datanglah yang ketiga, dia mengatakan, aku tetap menggodanya sampai terjadi perceraian antara dia dengan istrinya. Ketika itulah iblis mengatakan, kamu betul-betul hebat. Maka didekatkanlah pasukan atau orang yang ketiga ini, pasukan yang ketiga ini, kemudian diletakkan sebuah mahkota sebagai penghargaan kepadanya. Jadi dari hadis ini nampak bahwa iblis dan syaitan betul-betul berusaha menebar perselisihan dan pertikaian di antara manusia, menyalakan api permusuhan di antara mereka. Dan ini termasuk perbuatan kejahatan yang sangat besar yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian di sini pada kesempatan ini juga saya juga akan sedikit menyinggung tentang adanya perselisihan-perselisihan yang terkait dengan manhaj, atau disebabkan karena manhaj atau karena keyakinan. Umat ini telah mengeluhkan sakit mereka disebabkan karena perselisihan-perselisihan pada bab ini. Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk mencari obatnya. Apa yang dia lakukan? Hendaknya dia memperhatikan untuk betul-betul kembali dalam urusan ini, urusan agama, urusan akidah, kepada sumber yang bersih, sumber yang jernih, yang tiada perselisihan padanya, tiada pertikaian padanya, yaitu kembali kepada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu dari selain Allah Azza wa Jalla, tentu mereka akan mendapatkan padanya perselisihan yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, yaitu bid'ah. wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Naam ikhwani fillah. هذا الموضوع يحتاج إلى زمان أطول، ولربما يحتاج إلى مجلدات وإلى جلسات، لكن كما تقدم وفي ما تقدم الكفاية بإذن الله تعالى، وفي ختام هذا اللقاء نشكر الإخوة القائمون على هذه المحاضرة، وهكذا أيضا كذلك نعيد فنشكر كذلك إمام هذا المسجد، وأيضا كذلك اللجنة القائمة على هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأن يفيد كذلك الحضور الإخوة الذين جاءوا من أماكن بعيدة لحضور هذه المحاضرة. فنقول جعل الله سبحانه وتعالى في ممشاكم الأجر والمثوبة، فإن ربنا سبحانه وتعالى قدير على أن يجزيكم خير الجزاء. ولا يسعني إلا أن أقول والله إنني لفي شدة الفرح وفي شدة السعادة، إذ وفقني الله سبحانه وتعالى لزيارة إخواني وأبنائي في هذه المدينة المباركة ميلا، فأسأل سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema ini sesungguhnya memerlukan waktu yang lebih panjang dari ini. Bahkan bila ditulis memerlukan berjilid-jilid tulisan, dan bahkan juga membutuhkan banyak majelis-majelis untuk menerangkan masalah ini. Namun apa yang telah diterangkan sebelumnya semoga ini mencukupi. Dan sebagai penutup pertemuan ini, kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang menjadi panitia terselenggaranya acara ini. Demikian tak lupa pula kepada Imam Masjid dan DKM Masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka semua balasan yang baik. Demikian pula kepada antum semua para hadirin, dan lebih-lebih juga yang datang dari tempat-tempat yang jauh, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan langkah-langkah kalian sebagai amal soleh yang berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk membalasi kalian dengan balasan yang baik. Dan sungguh demi Allah, saya betul-betul dalam kebahagiaan yang sangat besar, di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadaku suatu kenikmatan mengunjungi kalian semua di Medan ini. Begitu pula saudara-saudara dan yakni murid-murid yang pernah belajar dengan beliau. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian semuanya balasan yang baik, dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar doa-doa. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, semoga menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Dan juga kita mohon agar Allah Azza wa Jalla menjadikan amal kita semuanya juga amal yang soleh yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan-kekurangan dalam penerjemahan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.